Konsultasi Syariah. Jika anak menangis ketika sholat. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika anak menangis pada saat sholat jamaah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terkait kasus anak menangis ketika sholat, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, dibolehkan membatalkan sholat jika ada kebutuhan mendesak. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, Kitab Madhab Hanafi dinyatakan, pembahasan tentang membatalkan sholat bisa hukumnya haram, mubah, mustahab, atau dihancurkan, dan wajib. Dinukil dari karya penulis Kata Al-Bahr di catatan kaki, bahwa membatalkan sholat hukumnya haram, mubah, mustahab, dan wajib. Haram jika tanpa udzur, mubah jika untuk menyelamatkan harta, dianjurkan jika hendak menyempurnakan sholat, dan wajib untuk menyelamatkan jiwa. Hasyiah Ibnu Abidin. Kedua, dibolehkan melakukan gerakan yang tidak berlebihan ketika sholat ketika ada kebutuhan. Seperti menggendong anak. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menjadi imam sambil menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah adalah putri Abil As bin Rabi'ah. Ketika beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Ketika beliau berdiri, beliau gendong Umamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, setiap orang tua bisa belajar mengenali tangisan anaknya. Ketika anak menangis dalam sholat, ada dua kemungkinan penyebab. Satu, tangisan karena dia mengalami kondisi yang membahayakan dirinya, sehingga segera butuh pertolongan, seperti terjatuh atau tangisan karena diganggu binatang. Dua, tangisan karena kecewa atau merasa bosan. Dalam fatwa Islam dinyatakan, jika anak menangis ketika sholat jamaah, sementara orang tuanya tidak bisa mendiamkannya dengan tetap bertahan sholat, dibolehkan untuk membatalkan sholat untuk menolongnya. Dikhawatirkan dia menangis karena ada bahaya yang mengenai dirinya. Jika tangisan anak bisa ditenangkan dengan tanpa harus membatalkan sholat, misalnya dengan digendong atau ditaruh di pangkuan, itu lebih baik. Fatwa Islam. Keempat, imam turut meringankan beban jamaah. Ketika imam mendengar ada anak menangis yang sulit untuk didiamkan, imam dianjurkan meringankan sholat jamaah dengan tetap memperhatikan kekhusyuan sholat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, saya pernah mengimami sholat dan saya ingin memperlama bacaannya. Lalu saya mendengar tangisan bayi dan saya pun memperingan sholatku. Saya tidak ingin memberatkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ar-Ruhaibani mengatakan, dianjurkan bagi imam untuk meringankan sholatnya ketika ada masalah dengan sebagian makmum pada saat sholat jamaah, sehingga mendesak makmum untuk segera menyelesaikan sholatnya, seperti mendengar tangisan bayi. Matalib Ulinuha. Demikian, Allahu A'lam.